Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke 154 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Ini merupakan daripada lembaran-lembaran akhir. Maksudnya sudah mendekati akhir-akhir daripada surat Al-An'am. Yang berikutnya nanti masuk dalam surat Al-A'raf insyaallah taala. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Tsumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Kemudian kami datangkan kepada Musa al-kitab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat. Nah, Hasan. Yang telah kami turunkan kepada orang-orang yang baik sebagai apa? Rincian terhadap segala suatu syariat mereka, dan sekaligus petunjuk serta rahmat semoga mereka mau beriman terhadap hari perjumpaan Rabb mereka. Karena beriman kepada hari berjumpa naam kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan keimanan yang harus kita imani. Kita semuanya pasti mengharapkan perjumpaan, bertemu, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak akan terwujudkan kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Dua syarat yang tercantum di akhir surat Al-Kahfi, yang mungkin antum sudah menghafalnya ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan terhadap Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh kalau apa? Kalau tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mensekutukan Allah taala di dalam beribadah. Berarti apa? Tauhid. Dua kunci ini yaitu apa? Mutaba'ah, mengikuti syariat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal amalan saleh. Kemudian apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua poin tadi itu ya. Barang siapa yang hendak mengharapkan, atau barang siapa yang ingin perjumpaan terhadap Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh manakala amalan tersebut apa? Nam tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas dalil maksudnya. Nam kita lihat barakallahu fikum bagaimana tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah thumma qala ayuhar rasul liha ulil musyrikin. Kemudian katakan thumma kul ayuhar rasul liha ulil musyrikin. Kemudian katakan wahai rasul kepada mereka orang musyrikin, inna Allah ta'ala huwa alladhi ata Musa at-taurata tamaman li ni'matihi 'alal muhsinin min ahli millatihi. Masyaallah. Kemudian Katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang telah menurunkan kepada Musa Taurat, Al-Kutub As-Samawiyah, kitab yang turunkan dari langit yang ma'ruf, yang dikenal, ada yang disebutkan namanya, tapi ada juga yang disebutkan secara global, kitab itu saja. Faham ya? Karena setiap Nabi dan Rasul diturunkan pada kitab. Cuman ada kitab yang memang disebutkan namanya berkitab. Seperti Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat, disebutkan nama-namanya kepada kita sehingga kita tahu. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ada juga kitab-kitab yang kita tidak mengetahui. Terus bagaimana caranya mengimani secara global dan secara terperinci? Yang kita enggak tahu nama-namanya, kita imani secara apa? Global. Semua nabi punya kitab. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka, itu para nabi dan rasul, na barakallahu fikum, bersama mereka apa? Kitab dan mizan. Mizan timbangan syariat. Paham ya? Kalau agama kita Al-Qur'an dan As-Sunnah, kan itu. Na barakallahu fikum, seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya setiap nabi punya kitab. Cuman ada yang dikabarkan nama kitab tersebut kepada kita, seperti Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada siapa? Injil Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ada yang dikabarkan nama-namanya kepada kita. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Faham ya? Selainnya kita tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui nama-namanya, kita imani secara global. Faham ya? Jumlatan wa tafsilah, global dan secara terperinci. Naam, kita lihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dialah zat yang telah mendatangkan kepada Musa Taurat tamaman, sebagai penyempurna terhadap nikmatnya yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dari barakallahu fikum, orang-orang yang menganut agamanya. Karena agama semua nabi sama, agamanya Islam. Hanya saja Islam memiliki dua makna. Islam yang maknanya umum, dan Islam maknanya apa? Khusus. Agama semua nabi Islam, tapi yang maknanya umum, yaitu yang agama yang mengajak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agama Islam yang maknanya khusus. Nasakha jami'al adyan as-sabiqah, menghapuskan semua agama-agama yang terdahulu. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendakwahi malaikat Saba, ratu Saba yang dikenal Bilqis, nah barakallahu fikum, kemudian sampai masuk Islam, apa yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Qur'an Karim, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam bersama Sulaiman. Paham ya? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti agamanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Muslim atau Yahudi atau Nasrani? Muslim. Iya kan? Maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau adalah hanifan muslima. Orang yang hanif, orang yang muslim. Apa itu al-hanif, Ihsan? Al-muqbil Allah, al-mu'rid 'an maswa. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-hanif. Nam millah Ibrahim, agama Ibrahim alaihi salam, tauhid. Naam. Jadi agama semua nabi dan rasul adalah Islam, hanya saja Islam yang maknanya umum. Adapun Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menghapuskan semua agama-agama terdahulu dan sekaligus sebagai penyempurna. Yang Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wa tafsilan likulli syai'in min umuri dinihim, dan sebagai perinci, yang merinci terhadap segala sesuatu dari perkara-perkara agama mereka. Wa hudan wa dalalatan 'ala at-tariqil mustaqim wa rahmatan lahum, dan sekaligus sebagai petunjuk yang mengarahkan kepada jalan yang lurus dan rahmat untuk mereka. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW di samping diturunkan padanya Al-Quran, beliau juga diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi. Raja'an an yusaddiqu bil ba'si ba'dal maut wal hisab wal jazaa' wa ya'malu lidzalik. Masyaallah. Dalam rangka berharap agar mereka mau membenarkan, meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian dan hari perhitungan amal dan juga hari dibalasi semua amalan. Agar apa? Wa ya'malu lidzalik, kemudian mereka mau beramal tentang hal tersebut. Maksudnya beramal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Karena banyak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, di antara orang kafir sendiri, orang-orang kufar, mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Kata mereka orang mati udah mati gitu saja, nanti tidak dibangkitkan kembali, mati dikubur dimakan tanah sudah selesai, nggak dibangkitkan lagi. Sebagaimana Tom sudah menghafalnya dalam surat apa, At-Taghabun, dalam surat At-Taghabun, bagaimana kisahnya orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Za'aman ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka beranggapan, berpendapat, berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Mati sudah enggak dibangkitkan lagi. Kemudian Allah bantah, qul bala wa rabbi, katakan kepada mereka wahai Rasul, bahkan demi Rabbku, latu ba'atsunna, kalian semua akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna, kemudian kalian akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang dulu pernah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu kalau cuma bangkitkan kembali bagi Allah mudah, mewujudkan perkara yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi. Paham ya? Sebelumnya kita ada atau tidak sebelumnya? Kita semuanya sebelumnya enggak ada. Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi semuanya akan dibangkitkan ya. Orang-orang kufar, mereka harus peringatkan dengan agak keras agar mereka sadar dan mau beriman terhadap hari kebangkitan. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-fasirun athabahumullah. Wa hadzal Qur'an, sudah kita baca tadi ya. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum wa takumullah, tujuannya agar apa? Agar mereka membenarkan hari kebangkitan. Dan juga hari perhitungan amalan dan juga hari pembalasan, karena semua akan dibalasi sesuai dengan apa? Kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya. وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Sebutkan sini, dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan, kitab tersebut mubarakun, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh, ikutilah kitab tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa hadzal Qur'anu kitabun anzalnahu 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an inilah kitab yang telah kami turunkan kepada nabi kita. Nah, kitab yang telah kami turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairuhu katsir, kebaikannya sangat banyak sekali. Fattabi'uh, ikutilah. Fima ya'mur bihi wa yanha anhu, ikutilah apa yang Rasulullah perintahkan dan apa yang Rasulullah larang. Karena ittiba' termasuk perkara yang apa? Yang harus kita lakukan. Syarat diterimanya suatu amalan kan dua. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kalau kita tanpa mutaba'ah, tanpa mencontoh syariat dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan kita khawatirnya apa? Tertolak. Kalau amalan tertolak, ya udah enggak diterima. Karena mutaba'ah ini termasuk perkara yang diharuskan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang Rasulullah bawa untuk kalian berupa syariat, ajaran, ambillah. Dan semua perkara yang Rasulullah larang, tinggalkanlah. Dalil untuk ittiba', man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi harus diiringi dengan apa? Mutaba'ah. Naam. Kita lihat lagi. Wattaqullaha an tukhalifu lahu amra. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Naam barakallahu fikum. Dalam hal apa? Kalau kalian sampai menyelisih apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maksudnya jangan sampai kalian menyelisih perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan. Sami'na wa ta'ana. Datang dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Sami'na wa ta'ana. Itulah yang sepantasnya bagi yang. Yang sepantasnya bagi seorang mukmin untuk apa? Untuk ditanamkan di benak-benak mereka semuanya, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na. Karena kalaupun kadangkala ya, kita jumpai dalil, mungkin kalau secara logika akal kita gak cocok, gak nerima. Tapi mau gak mau, pahit atau tidak, terima. Karena dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak boleh kita mencari pilihan yang lain, yang sesuai atau cocok dengan hawa nafsu kita, atau cocok dengan akal kita. Sebagaimana ayatnya terulang-ulang dalam surat apa? Al-Ahzab. Paham ya? Nah, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, ketetapan halal haram, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Itu enggak pantas. Nah, terus bagaimana? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Apa ayatnya barakallahu fi antum? Ayo, na'am ahsan. Na'am. Di dalam ayat tersebut Allah telah menyatakan apa? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalal mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu ketetapan halal dan haramnya misalkan, kemudian dia mencari pilihan yang lain, yang sesuai dengan pilihan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal mereka. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita lanjutkan lagi. Raja'an an turhamu fatanju min adabihi wa tadfaru bi thawabihi, masyaallah. Dalam rangka berharap agar mereka dirahmati dan kemudian mereka selamat dari azabnya dan mereka mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber keberhasilan, sumber kesuksesan, sumber keselamatan. Jangan pernah merasa susah, sengsara atau sempit ketika mengikuti As-Sunnah. Walaupun secara zahirnya sempit, berat, tapi harus diperjuangkan. Karena berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah kunci keselamatan. Sebagaimana perkataan Imam Az-Zuhri rahmatullah alaihi dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Apa kata beliau? At-tamassuku bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah keselamatan. Ingin selamat, ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlil Harami rahmatullah alaih. Apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi salam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya mengikuti Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mundur satu langkah pun. Al-Quran wa sunnah pedoman kita. Al-Quran wa sunnah syariat yang kita harus tunduk terhadapnya. Na'am barakallahu fikum. Yang kita harus mengambil agama kita dari Al-Quran wa sunnah. Agama kita dibangun di atas Al-Quran wa sunnah. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Seberat apapun, sepahit apapun, itulah yang Rasulullah wasiatkan. Wasiat Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau mengatakan, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila aku meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara ini, kalau kita berpegang teguh, mengamalkannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Kemudian dikuatkan lagi dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran sunnah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Masya Allah. Nasallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah, meniti, mengikuti, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Dikit lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim la ghafilin. Allahul musta'an. Inilah keadaan orang-orang kufar yang mereka tidak mau beriman langsung, banyak alasan, banyak apa? Na barakallahu fikum, modus, modal dusta, ucapan-ucapan mereka lontarkan banyak gaya tapi ujung-ujungnya enggak mau mengamalkan. Orang-orang Yahud Nasara, kita lihat ini. Nah, atau justru kalian akan mengatakan, akan mengatakan apa? Nah, sesungguhnya kalau seandainya Al-Quran itu, kalau seandainya kitab tersebut Al-Quran, nah atau yang semisalnya, namanya Al-Quran maksudnya, diturunkan kepada apa? Kepada orang Yahud dan Nasara, ya bayangkan. Nah, kepada orang Yahud dan Nasara sebelum kita, itu alasan mereka, maksudnya mereka itu mengatakan kalau seandainya itu turun ke orang Yahud dan Nasara, mungkin apa? Mungkin mereka akan mengamalkan, tapi tidak juga. Tanya kenapa? Wa in kunna 'an dirasatihim la ghafilin. Padahal mereka sendiri apa? Lalai untuk mempelajari apa? Mempelajari kitab tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wa anzalna hadzal Qur'an li'alla taqulu, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an agar kalian itu tidak mengucapkan, agar kalian tidak mengucapkan, ya kufarul Arab, wahai orang-orang kafir Arab, innama unzil kitab minas sama'a alal yahud wa nasara. Ini hanya saja Al-Kitab, itu Al-Quran, diturunkan kepada al yahud wa nasara. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tersebut agar apa? Agar mereka itu tidak mengatakan bahwasanya Al-Kitab itu turunkan hanya orang Yahud wa Nasara saja. Waqad kunna an qira'ati kutubihim fi syughlin, dan dulunya kami sangat sibuk tidak sempat membaca kitab-kitab mereka. Wa nahnu laisa lana bihi ilmun wala ma'rifah, dan kami pun tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan juga. Maksudnya apa? Maksudnya hanya ucapan-ucapan saja yang mereka lontarkan. Walaupun diturun orang Yahud, orang Nasara, kalau yang namanya itu kitab dari Allah Ta'ala, ya waktu itu seharusnya langsung diimani, tidak banyak bicara. Nah, karena mereka enggak pengin kalau Al-Qur'an atau ada nabi lagi, na barakallahu fikum, apalagi nih tujukan kepada Nabi Muhammad, mereka pengin, enggak pengin. Penginnya dari mereka, dari kalangan mereka. Itu pun apa? Kalau diturutin belum tentu mereka beriman. Paham ya? Karena orang Yahud dan Nasara permusuhannya luar biasa terhadap agama Islam ini ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, apa itu? Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha terhadapmu sampai kamu mengikuti agama mereka. Bayangkan bagaimana berupaya semaksimal mungkin memusuhi apa? Kaum muslimin, merusak agama Islam melalui ideologi pemikiran yang sesat misalkan, atau melalui teknologi-teknologi yang canggih orang Yahud dan Nasara, atau melalui pakaian, melalui ucapan, melalui gaya atau yang semisalnya. Itu mereka apa? Terus berupaya untuk menghancurkan agama agama Islam. Wallahualam. Lihat lagi ayat yang terakhir barakallahu fiik. Au taqulu law anna unzila 'alaina al-kitabu lakunna ahda minhum. Bayangkan ucapan saja ini ya. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayati Allah wa sadafa 'anha. Sanajzi alladhina yasdifuna 'an ayatina su'al 'adzab. Bimakanu yasdifun. Atau justru kalian akan mengatakan, kalau seandainya diturunkan kepada kami Al-Quran, paham ya? Nah, atau Al-Kitab, kalau seandainya diturunkan kepada kami kitab, nah maksudnya adalah apa? Nah, kami itu orang Yahud dan Nasara, jadi mereka pengennya Nah, berangan-angan kalau seandainya turunkan kepada kami al-Yahud wa Nasara kitab, kata mereka. Apa kata mereka? Niscaya kami adalah orang-orang yang paling lebih apa mendapatkan petunjuk, katanya. Gayanya mereka. Lakunna ahda minhum. Niscaya kami ini orang-orang yang lebih dapat petunjuk daripada mereka. Padahal apa? Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Padahal sungguh telah datang kepada kalian bayyinah penjelasan dari Rabb kalian dan petunjuk serta rahmat. Bayangkan ini. Sudah turun pun mereka tetap apa? Bohong. Enggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Allahumma musta'an. Turun di tengah-tengah mereka Al-Qur'an dan juga diutus di tengah-tengah mereka nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka apa? Mereka secara praktek tidak mau. Tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham maksudnya ya? Tapi dengan alasan kalau seandainya diturunkan kitab kepada orang Yahudi Nasara, niscaya kita ini orang yang paling istiqamah, katanya. Allahumma musta'an. Kita lihat aja. Kemudian Allah Ta'ala langsung bantah, faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa shadafa 'anha. Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Sanadzil ladzina yasdifuna 'an ayatina. Sungguh kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, su'al 'adzab, dengan azab yang sangat dahsyat. Bima kan yasdifuna, dengan sebab apa yang dulu mereka berpaling. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah wa li'anna taqulu ayyuhal musyrikun, dan juga agar kalian tidak mengatakan wahai orang-orang musyrikin, law anna unzil 'alaina kitabun minas sama, kalau seandainya kami diturunkan kepada kami kitab dari langit, kama unzil 'alal yahud wa nasara, kaya mereka. Sebagaimana turunkan kepada orang Yahud wa Nasara. Ini alasan aja ya, orang-orang kufar musyrikin mereka berangan-angan kalau seandainya turunkan kepada kami kitab dari langit sebagaimana turunkan kepada Yahud wa Nasara. Ini alasan mereka saja. Buktinya diturunkan Al-Qur'an di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun juga enggak mau beriman. Juga tidak mau beriman. Berarti mereka bohong, cuman banyak alasan aja. Modus modal dusta. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kama unzala 'ala al-yahud wa nasara, sebagaimana turun kepada yahud wa nasara, lakunna ashadda istiqamatan. Niscaya kami ada orang-orang yang paling istiqamah, katanya. Ala tariqatil haq, ala tariqil haq, paling istiqamah di atas jalan yang benar, minhum daripada mereka. Ngejek dengan alasan kalau seandainya kami diturunkan kitab dari langit seperti orang yahud wa nasara diturun kitab, kami ini orang yang paling istiqamah daripada mereka. Nah, seperti itu, daripada orang-orang mukminin. Faqad ja'akum kitabun min lisanikum arabiyyun mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian kitab dengan lisan kalian, bahasa Arab yang sangat nyata dan jelas. Wa dzalika hujjatun wadhihatun min rabbikum. Itu adalah hujjah, argumen yang paling nampak jelas dari Rabb kalian. Wa irsyadun, dan juga bimbingan ila thariqil haqq, kepada jalan yang benar. Wa rahmatan li hadzal ummah, dan rahmat kasih sayang terhadap umat ini. Fala ahadun ashaddul ma wa udwana mimman kadzdzaba bi hujjatillah ta'ala wa a'rada anha. Perhatikan ini. Maka tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat kedzalimannya, yang lebih besar permusuhannya, daripada orang yang mendustakan hujjah-hujjah Allah Ta'ala dan berpaling darinya. Fa ha'ula al-mu'ridun sanu'aqibuhum 'iqaban shadida. Mereka-mereka orang yang berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kami akan apa? Akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat dahsyat, finari jahannam, di neraka jahannam wal'iyadzu billah. Bisabab iradihim an ayatina wa saddihim an sabilina. Dengan sebab karena berpalingnya mereka terhadap ayat-ayat kami dan sebab apa? Perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan kami. Jadi orang berpaling dari peringatan Allah, hati-hati. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena nanti barakallahu fiik, ayat yang sering antum dengar, apa balasannya bagi orang-orang yang berpaling dari apa? Peringatan Allah Ta'ala, balasannya apa? Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak memahami sama sekali, enggak paham. Nah, barakallahu fiikum, sebagaimana sebutkan dalam surat Thoha, ayat yang sudah pernah ana nukilkan dan sering antum dengar. Bagaimana ayatnya? Na barakallahu fikum, surat Thoha, ada hafalan antum? Apa ayatnya? Ingat antum, Abdurrahman? Apa itu? Na'am ahsanta barakallahu fik, ayat itu ma'ruf ya, masyhur sebagai dalil bahwasanya kalau berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala maka akan sengsara. Apa itu tadi? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an di antaranya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan tentunya di akhirat juga. Nah barakallahu fikum, kemudian apa? Kemudian Allah Taala melanjutkan apa? Nah barakallahu fikum, mana suruhum yaumil qiyamah ya'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka nanti dari kiamat dalam kondisi buta. Paham ya? Enggak paham sama sekali. Buta. Nah, awal mulanya padahal dunia bisa melihat. Kemudian protes orang tadi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira wa hirabku? Kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Dalam keadaan buta padahal dulu kami dunia bisa melihat. Apa kata Allah Taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Seperti itu pula ketika datang ayat kami di hadapanmu kamu malah melupakannya, meninggalkannya, maka pada hari ini pun kamu ditinggalkan, kamu dilupakan, ditinggalkan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum li Allah Subhanahu wa taala, sallallahu assalamata wal afiyah. Ini kita tutup pada pertanyaan ini. Barakallahu fikum.